temanku. Aku yakin kalian bisa wujudkan semua mimpi. Sampai jumpa di masa depan teman. Lupakan semua tentang si bodoh dan si cupu. Entah siapapun juga. Susah senang di sekolah. Walaupun aku terkenal si bodoh, tapi aku berusaha mewujudkan semua mimpi. Sampai jumpa di masa depan teman. Lupakan semua tentang si bodoh.